Bismillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu Rabbuna wa yardha, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik. Selanjutnya Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan wa atharu hubbihi li awliyaihi wa asfiyaihi alaihim la takhturu bi balin wa la tuhsiha al-aqlam. Pengaruh-pengaruh atau efek-efek dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wali-walinya, terhadap hamba-hamba pilihannya, perkara yang tidaklah bisa terlintas di dalam benak ataupun sanubari, dan tidak pula al-aqlam, yakni pena-pena, mampu untuk menghitungnya, ya, karena sangat banyaknya dari efek-efek atau asar-asar kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Termasuk di antaranya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada, ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Fayuhibbu Jibril. Thumma yunadi Jibril fis sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Fayuhibbu ahlus samai wa yudau lahul qabulu fil ard." Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, idza ahabba 'abdan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, nada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba fulan. Fa'ahibbah, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tadi, hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Thumma yunadi Jibrilu fis sama, kemudian Jibril menyeru, ya, di langit, menyeru penduduk langit, para malaikat. Jibril mengatakan, "Inna Allah yuhibbu fulan, fa'ahibbuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka hendaklah kalian cintai dia. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tadi. Wa yudau lahul qabulu fil ard, dan diletakkan untuk hamba tadi al-qabul fil ard. Dijelaskan maknanya oleh para ulama, yang dimaksud di sini yakni kaum mukminin, hamba-hamba yang beriman yang menghuni bumi ini pun mencintai hamba tadi. Jadi termasuk di antara asar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang beriman, Allah akan menjadikan kaum mukminin mencintai hamba tadi. Hal ini juga sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam di ayat yang ke-96. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk mereka wudda, kecintaan. Jadi kecintaan pada hati-hati orang-orang yang beriman. Ini diantara asar kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang beriman. Nah, sebagaimana yang disebutkan Imam Sa'di di sini, bahwa asar-asar itu perkara yang tidak mungkin ya mampu untuk kita menghitungnya. Selanjutnya kata beliau, wa amma mawaddatu awliyaihi lahu. Adapun kecintaan para walinya kepada Allah, ya sebagaimana sudah dijelaskan di awal pembahasan ini, bahwa Allah yuhibbu wa yuhabbu, Allah mencintai dan dicintai. Adapun kecintaan para walinya, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahiyya ruhuhum wa rauhuhum, ruh dan rauh, wa hayatuhum wa sururuhum. Maka kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ruh bagi mereka. Yani perkara yang menjadikan kehidupan hati-hati mereka. Demikian pula kecintaan kepada Allah merupakan rauh bagi mereka, yakni ketentraman pada hati mereka. Wahayatuhum wasururuhum, dan merupakan kehidupan dan kegembiraan bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman. Wabiha falahuhum wasa'adatuhum, dengan kecintaan itu pula merupakan perkara kesuksesan dan kebahagiaan bagi hamba-hamba yang beriman. Biha qamu bi'ubudiyyatihi wa biha hamaduhu wa syakaruhu. Dengan kecintaan itu mereka menegakkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana maklum bahwa asal di dalam terwujudnya suatu ibadah, pokoknya adalah dari adanya kecintaan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang bagaimana ucapan orang-orang musyrikin ketika mereka mendapatkan azab ya, di dalam neraka. Mereka menyatakan, tallahi laqad kunna fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguh kami dahulu benar-benar dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian, yakni sesembahan-sembahan mereka, dengan Rabbul Alamin, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam ini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa penyamaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, berhala-berhala mereka dengan Allah, adalah dalam hal mahabbah, kecintaan. Di sini menunjukkan bahwa asal dari terwujudnya sebuah ibadah bersumber dari kecintaan. Wabiha hamaduhu wa syakaruh. Dengan kecintaan ini pula, maka mereka hamba-hamba yang beriman memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syakaruh, dan mereka mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Wabiha lahajat al-sinatuhum bidhikrihi, dan dengan kecintaan itu pula lisan-lisan mereka terbiasa, yakni tanpa beban ya, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'at jawarihuhum likhidmatihi, demikian pula anggota-anggota badan mereka sa'at, yakni berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biha qamu bima alaihim min al-huquqil mutanawwi'ah. Dengan kecintaan mereka kepada Allah, mereka pun menegakkan apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak-hak yang ada, dari hak-hak yang mutanawwi'ah, yang beragam. Wa biha kafu qulubahum 'an at-ta'alluqi bi ghairihi wa khawfihi wa raja'ihi. Dengan kecintaan mereka kepada Allah, mereka menahan hati-hati mereka dari bergantung kepada selainnya, kepada selain Allah, dari takut kepada selainnya, dan demikian pula dari berharap kepada selainnya, sehingga betul-betul keterkaitan hatinya, takutnya dan harapannya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jawarihahum an mukhalafatihi. Demikian pula mereka menahan anggota-anggota tubuh mereka, anggota-anggota badan mereka, an mukhalafatihi, dari menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Wa biha sarat jami'u mahabbihim ad-diniyah wat-tabi'iyah taba'an li hadhihi al-mahabbah. Dengan kecintaan yakni kecintaan hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadilah seluruh kecintaan mereka yang sifatnya diniyah, kecintaan karena agama. Demikian pula kecintaan yang sifatnya tabi'iyah, alami. Semuanya mengikut kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kata beliau, amma diniyatu. Adapun kecintaan yang sifatnya diniyah, kecintaan karena agama. Fa innahum lamma ahabu rabbahum ahabbu anbiya'ahu wa rusulahu wa awliya'ahu wa ahabbu kulla 'amalin yuqarribu ilayhi wa ahabbu ma ahabbahu min zamanin wa makanin wa 'amalin wa 'amilin. Adapun kecintaan yang sifatnya diniyah, maka sungguhnya mereka orang-orang yang beriman, ketika mereka mencintai Rabb mereka, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mencintai para nabinya, mencintai para rasulnya, mencintai para walinya, mencintai orang-orang yang beriman. Dan mereka pun mencintai setiap amalan yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik terkait dengan zaman, waktu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian waktu di atas sebagian yang lainnya, menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada waktu-waktu tersebut, sehingga seorang mukmin pun mencintai waktu-waktu tadi. Sebagai contoh misalnya hari Arafah, ya, hari yang sangat utama. Demikian pula hari Jumat. Demikian pula waktu-waktu yang lain yang Allah utamakan, maka seorang mukmin pun mencintainya. Wa makanin, demikian pula dengan tempat. Allah Subhanahu wa taala mencintai sekian tempat-tempat yang menunjukkan keutamaan tempat tadi, sehingga seorang mukmin pun mencintai tempat-tempat tadi. Wa 'amalin wa 'amilin, demikian pula terkait dengan perbuatan, demikian pula terkait dengan pelaku perbuatan, sehingga betul-betul seorang mukmin kecintaannya mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.